Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari ini 28 Maret 2022, bertepatan dengan malam ke-26 Sya'ban 1443 Hijriah, maka alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kami dan terus menerus dalam keadaan kenikmatannya, di mana kita masuk kepada sesi terakhir di pertemuan dengan ikhwanuna di ma'had Minhajus Salikin di Goa Makassar. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu syar'i yang wajib ini. Pendalilan kewajiban menuntut ilmu syar'i datang dari nas as-sahih as-sarih dan juga datang dari akal. Adapun dari nas as-sahih as-sarih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat, datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan yang kedua datang dari Anas ibn Malik. Hadis yang pertama datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Atiyah di sini Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi, mudallis dan dhaif. Namun diriwayat Anas Ibnu Malik, datang dari berbagai jalan. Kami dapati sekitar 10 jalan dan meskipun semuanya dhaif, namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Maka hadis ini barakallahu fikum, dengan lafaz talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, nas yang sahih dan sharih bahwa Nabi mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu, karena lafaz faridhah bimakna wajibah. Maka maknanya menuntut ilmu itu wajib, fardhu ain bagi seluruh kaum muslimin dari dua hadis tadi. Dan hadis ini telah disahihkan para ulama. Maka yang ma'ruf disahihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya, dan juga oleh dua muhaddis era now, oleh Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani rahimahumallah. Maka dari lafadz faridhah bimakna wajib, maka fardu ain bagi seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu syar'i. Ini dari nas as-sahih as-sharih. Dan di sana ada pendalilan dari segi akal. Bagaimana bisa wajib menuntut ilmu itu? Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Seperti ma'ruf di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka Allah berfirman, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, kepadaku, kata Allah, tidak berguru. Maka di sini poin pendalilannya adalah di saat Allah mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia yang diciptakan untuk beribadah, dan yang diinginkan beribadah ikhlas hanya kepadanya. Seperti ucapan Allah di dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hanyalah kamu menyembah kepada Allah. He is the one and only. Dialah hanya satu-satunya yang hak untuk disembah. Dan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Maka tidaklah dari jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, kecuali diperintah untuk mengikhlaskan dalam peribadatan secara hunafa hanya kepada Allah saja. He is the one and only. Maka dari sini, tidaklah keikhlasan dalam menuntut ilmu kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu bisa jadi wajib. Dan perkara yang kedua, ibadah yang diterima oleh Allah hanya berlandaskan dari al-ittiba, hanya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini menjadi pendalilan dari segi akal, menuntut ilmu itu wajib, karena bagaimana seseorang bisa diterima ibadahnya, ya'budullah ala basirah, melaksanakan ibadah di atas ilmu, sehingga diterima amal-amalnya dikarenakan ittiba bisunnah, maka ini tidaklah kecuali dengan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, menuntut ilmu menjadi wajib dikarenakan dari segi an-nas hadis ini. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, lafadz faridha bimakna wajabat, bimakna wajib, fardu ain. Dan yang kedua, dari segi akal, kita diperintah untuk beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas wa tauhid. Dan yang kedua, amalan-amalan semua peribadatan harus mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidaklah ittiba' sebagai syarat dari diterimanya ibadah kecuali butuh dengan ilmu. Maka di sana di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka salatlah lima waktu dan bayarlah zakat dan ruku'lah kalian berjamaah bersama orang-orang yang ruku' di masjid. Maka tidak cukup dengan itu, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik Ibnul Huwairis, wasallu kama ra'aitumuni usalli, maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka perintah di dalam Al-Quran, wa aqimus salah, agar melaksanakan salat lima waktu. Maka di hadis Malik Ibnul Huwairis, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Mutaba'ah harus agar salatnya diterima. Wa kadzalika kama qala ta'ala fi kitabihil karim fi hukmil hajj wal umrah. Maka dalam permasalahan haji dan umrah, Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh manusia. Bismillah. Untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka di saat Allah mewajibkan bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, untuk melaksanakan haji dan umrah, maka tidaklah hanya seperti itu saja, tetapi Nabi pun mewasiatkan agar haji dan umrahnya sesuai dengan sunnahnya. Kalau tadi di dalam salat dikatakan wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, maka begitu pun dalam permasalahan al-hajj wal umrah, berkata Nabi di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata litakhudhu anni manasikakum, litakhudhu manasikakum. Maka takhudhu di sini fi'lun mudhari yang majzum dengan lam amr, di ilmil usul memberikan makna wajib, maknanya agar kalian semuanya wahai kaum muslimin, litakhudhu manasikakum, mengambil ilmu manasik dan umrah dariku. Ini diriwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah Dan diriwayat An-Nasa'i masih dari Jabir bin Abdullah dengan fi'lun amr yang jelas. Hudu, takdirnya, hudu anni manasikakum, ambillah ilmu manasik haji dan umrah dariku. Maka dari sini menjadi pendalilan ya ibadallah dari segi nas dan dari segi akal, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, karena datang nas dari Nabi, faridatun ala kulli muslim. Dan dari segi akal, kita diperintah untuk beribadah di muka bumi ini, dan ibadah yang diinginkan ibadah yang sahihah dan terpenuhi dengan dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Dan ikhlas dan mutaba'ah ini tidak bisa dibangun kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu wajib nassan wa aqlan. Yang membuat air hangat ini kami doakan semoga Allah memberikan rizki yang melimpah dan diberkahi ilmunya. Sudah, itu saja cukup. Atau tambah? Hah? Cukup itu saja. Tambah. Allah izawijak wa izawijna. Back to the lesson. Kembali kepada masalah. Maka perhatian hadis ini barakallahu fikum. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini lafaz yang sahih. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain yang tambahan tidak sahih. Pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dan tambahan wa muslimah. Maka tambahan muslimah disebutkan oleh para ulama, la asla lahu, tidak ada asalnya. Ditaifkan oleh para ulama, oleh As-Sakhawi di Maqasidul Hasanah dan Syekh Al-Albani juga. Dan begitu pun tambahan yang kedua, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, watlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, maka tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina, ke Taiwan. Apa yang kalian akan pelajari di Taiwan? Maka tambahan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, maka ini tambahan yang dhaifun jiddan. Dohirnya ada Abu Atikah wa huwa matruk. Maka hadis ini datang dari Anas, namun tidak sahih karena ada Abu Atikah yang matruk, ditinggalkan, dan para ulama menyebutkan tambahan ini tambahan yang dhaif. Maka dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka apa yang ada pada kalian, di mana kalian duduk di ma'had ini bersama asatidah yang mengajari kalian, maka kalian dalam keadaan beribadah. Karena tadi hadisnya talabul ilm faridah ala kulli muslim, maka menuntut ilmu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, dan muridnya Ibn Al-Qayyim di banyak kitab, di antaranya Ighatsatul Lahfan. Al-ibadah definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin wa qalbin. Bahwa ibadah definisinya adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik perbuatan lisan ataupun badan ataupun hati. Jazakallah khair. Allahi barik fiik wa fi ilmik. Azidlak. Naam. Absir. Wa yuzawijak. Wa yuzawijna. Wa yuzawij jami'al muslimin. Khalas. Yakfi. Maka disinilah yang menjadi pendalilan bahwa kita semua yang hadir di sini, para santri-santri dan para penuntut ilmu dan para pengajar kepada kebaikan, maka semuanya dalam keadaan ibadah. Maka ya ibadallah, apa yang telah semua orang bawa air karena pengen doa. Lihat di sana. Nanti ada lagi yang bawa air teh manis. Nanti aku tanyakan, aziduk mina doa. Naam. Jazakallahu khair. Mubarakallahu fik. Azidak. Azidlak. Allahi zawijak. Wa yuzawij jami'al muslimin. Nah, nanti datang lagi dari sana arah. Bawa lagi apa? Doa lagi. Allah hizawijak. Alhamdulillah. Biar semuanya menikah. Yang jomblo forever, Allah angkat menjadi orang-orang yang menikah. Dan yang hanya sekedar nato, setiap majelis ngomongnya ta'adud, ta'adud, ta'adud, hanya sekedar nato, no action talking only, juga diijabahi menjadi benar. Kesimpulannya, kita yang duduk di sini baik pengajar ataupun para penuntut ilmu, maka ketahuilah keduanya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan ibadah. Dan bahkan telah datang hadis yang menjelaskan bahwa hubungan kalian dari pengajar dan yang diajari, hubungan antara pengajar kebaikan dengan para santri-santri yang mengabsorption, menyerap ilmu-ilmu dari gurunya, keduanya dalam keadaan gayung bersambut, maka keduanya dalam keadaan simbiosis mutualisme, keduanya dipuji oleh Nabi kita. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, khairukum, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajari Al-Qur'an, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dua perkara disebutkan. Sebaik-baiknya kalian, maknanya dari kaum muslimin, maka yang paling baik dari kaum muslimin mereka yang disibukkan dengan dua perkara ini. Pertama, mereka para penuntut ilmu. Man ta'allama al-Qur'ana. Orang-orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an. Apakah hanya penuntut ilmu saja yang dipuji? Tidak. Tetapi wa'allamahu. Makna wa'allamahu dan para pengajar Al-Qur'an dan pengajar kepada kebaikan. Maka di sini Nabi menyebutkan khairukum. Semuanya kalian dalam kebaikan. Menandakan bahwa, hey you, wake up. Hey you sleepyhead, wake up. Kamu sleepyhead yang ngantuk, berdiri. Berdiri dulu. Nah, lihat dunia sekeliling. Jangan tidur. Berdiri dulu. Maka di sini disebutkan terjadi simbiosis mutualisme yang baik karena pertama ada pengajar kepada kebaikan dan yang kedua ada yang diajari kepada kebaikan. Maka tidaklah pujian Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah kecuali ada gayung bersambut dan ada simbiosis mutualisme antara murid yang siap mengabsorption, siap menyerap dari ilmu-ilmu gurunya dan guru yang mentransfer ilmu sehingga bisa menjadi sukses dalam thalabul ilm. Nah, gimana? Sudah hilang ngantuknya? Silahkan duduk. Jangan ngantuk lagi. Maka di sini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah karena terjadi simbiosis mutualisme dan masuk kepada keumuman ayah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka bersimbiosis mutualisme lah. Berkongsilah, bekerja samalah dalam kebaikan di antaranya mengajari manusia kepada Al-Qur'an dan orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan hadis, maka keduanya dalam kebaikan seperti ucapan Nabi kita. Maka inilah dari permasalahan guru dan murid yang dipuji oleh Nabi dikarenakan berkecimpung di dalam ibadah menuntut ilmu tadi. Dan kita katakan di dalam manasehat ini, jika kita mengetahui sekarang bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib dan mengajar adalah wajib bagi yang mampu dengan ilmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Dari dua ayat ini menjadi pendalilan pengajar kepada kebaikan bisa menjadi wajib dengan syarat mempunyai ilmu. Maka keduanya bersimbiosis mutualisme seperti di ma'had ini. Melaksanakan ibadah, belajar, dan mengajar. Maka kalau menuntut ilmu itu adalah wajib. Perlu diperhatikan maka the rules, undang-undang tentang menuntut ilmu ini harus datang dari Allah dan Rasulnya. Karena dia ibadah, maka seluruh perkara yang ibadah adalah asalnya haram, seperti di kaidah al-usuliyah wal-fikhiyah, kullu ma yata'alak bil ibadah asluhu haram. Tawakuf, tawqifiyah, semua yang berhubungan dengan ibadah asalnya adalah haram, tidak boleh kita lancung untuk melaksanakannya kecuali berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kecuali tawakuf, kecuali at-tawqif, tawqifiyah. Maka dari permasalahan menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada kebaikan, dari rules yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, pertama, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini nasihat kami. Dan nasihat semua para ulama ahli sunnah kepada murid-muridnya dan kepada dirinya. Maka di sini yang pertama al-ikhlas. Dan makna dari al-ikhlas, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, seperti di dalam surat An-Nisa, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, dan di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka ikhlas ini barakallahu fikum adalah suatu kewajiban dan syarat diterimanya ibadah menuntut ilmu tadi. Dan kebalikan dari ikhlas ini adalah pertama ar-riya. Dia menuntut ilmu untuk tujuan mendapatkan perkara-perkara pujian dari manusia. Bisa jadi sebagian dari niatnya, dan itu kebanyakan dari ar-riya. Namun yang lebih dahsyat daripada itu, di mana seorang melaksanakan ibadah, yakni di antaranya seperti kita menuntut ilmu dan berdakwah, li gharadin minad dunya, yang mana tujuannya untuk mendapatkan dunia al-khalisah secara asal dari niatnya pergi dari rumah, tujuannya untuk mendapatkan dunia dalam menuntut ilmu ini, maka di sini dia masuk kepada perkara yang sangat membahayakan baginya, dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Kalau qiraah wars an-nafi'. Maka di sini orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Menuntut ilmu dan berdakwah li ghoradin minad dunya. Menuntut ilmu apa tujuannya? Untuk mendapatkan gelar. Untuk mendapatkan syahadah saja. Kenapa kamu mengajar? Agar disebut aku syekh, syekhul Islam. Dan kenapa melaksanakan dakwah safari? Untuk mencari istri, misalnya. Maka niatnya seperti itu. Ligoradin minad dunya, awas. Bisa menjadi bumerang. Bisa menjadikan mafsadah fi dunya wal akhirah. Cukuplah dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Hud. Ayat ke-12, bima azkur. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati. Ala qira'ah. Wars fil akhirati ala qiraah Hafiz an Asim, jadi lupa. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika ladina laysa lahum fil akhirati ilan nar ulaika ladina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wabatilum makanu ya'malun. Di dalam ayat ini keras sekali. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa dia beribadah, seperti menuntut ilmu. Masuk kepadanya ibadah seperti tadi, faridatun ala kulli muslim. Atau berdakwah bagi seorang nabi, bagi seorang da'i yang mempunyai ilmu. Sesuai ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, perintah. Ud'u fi'lun amr, untuk berdakwah. Maka tidaklah seorang da'i yang berdakwah dan seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, tujuannya menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada kebaikan untuk dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan. Menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar saja diberikan, mudah untuk mendapatkan gelar. Bahkan diberikan gelarnya di depan namanya, di belakang namanya. Doktor Fulan Ibnu Fulan, MA, LC, LB, LC saja. Maka panjang jadi namanya. Apa yang dia inginkan? Wahum fiha la yubkhasun. Diberikan apa yang diinginkan tanpa dizalimi. Dengan dakwahnya ingin disebut Syekhul Islam, diberikan gelar Syekhul Islam. Di dakwahnya ingin mendapatkan istri yang ketujuh, diberikan meskipun istri yang ketujuh misalnya. Tidak boleh, harus empat maksimal. Maka apa yang dia niatkan dari tujuan ibadah ini, Allah berikan. Wahum fiha la yubkhasun. Datang tafsir dari salaf, dari Qatadah ibnu Di'amah, seorang mufassir buta dari tabi'i, bahwa makna ayat ini, wahum fiha la yubkhasun, Allah tidak akan pernah mendolimi orang ini. Berkata Qatadah, Allah a'ta kulla syai', Allah memberikan segala sesuatu yang diinginkan tanpa kurang, tanpa mendoliminya. Diberikan apa yang dicita-citakan. Walakin laisa syai minal akhirah, laisa syai minal akhirah ilan nar, kecuali api neraka. Maka tafsir Qatadah di sini, wahum fiha la yubkhasun, maknanya Allah tidak akan mendolimi orang yang niatnya beribadah untuk mencapai tujuan dunia. Allah tidak mengurangi apa yang dia inginkan, diberikan apa saja. Yang dia niatkan untuk lalai kepada dunia, diberikan. Namun, apa ayat setelahnya? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka namun di hari akhirah Allah mengharamkan surga atasnya. Tidaklah kecuali mereka masuk to the hellfire, forever in hell, kekal di api neraka. Bagi orang-orang kafir, musyrik, bagi kaum muslimin bisa jadi masuk api neraka dikarenakan niatnya yang salah tadi. Selama dia masih muslim maka tidak, forever in hell. Bismillah. Masya Allah. Mantap. Atau mantak. Tidak ada peknya. Ala lugoh. Orang-orang Sumbawa. Nusa Tenggara Timur. Dihapuskan peknya. Litaksir. Mantak. Maka di dalam ayat ini dijelaskan, tidak ada di hari akhirah kecuali adab api neraka. Lalu bagaimana ilmu yang dia berikan sebagai da'i tadi? Ternyata tujuannya da'i sejuta umat ini untuk mendapatkan harta dengan ceramahnya. Maka dia berikan perjanjian, pertemuan di sini, demikian-demikian amplopnya. Pertemuan di masjid sana, demikian-demikian amplopnya. Maka niatnya untuk dunia, untuk mendapatkan popularitas dan mendapatkan mungkin istri. Maka niatnya seperti itu, laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha. Lalu dihapuskan amal-amal dakwahnya, amal-amal menuntut ilmunya bagi para tulabul ilm. Capek menuntut ilmu, menghafal, menulis, semuanya dihilangkan oleh Allah. Wa batilu ma kanu ya'malun. Apa-apa yang diperbuat dihapuskan. Maka tafsir Qatadah tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bisr ibn Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah. Sanadnya hasan. Bisr ibn Mu'ad Al-Aqdi, dia rawi yang saduq hasanul hadis, disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Adapun Yazid wa huwa ibn Zuraih imam, dan Sa'id ibn Abi Arubah min asbati nas, dari Anas, maka semua rijalnya thiqat kecuali Bisr ibn Mu'ad saduq, maka asar ini asar yang hasan. Maka setelah kita mengetahui betapa dahsyat dari Al-Qur'an saja orang-orang yang tidak ikhlas, maka perbaikilah diri-diri kita ya ibadallah. Introspeksi atas diri kita. Apakah kita duduk di ma'had min haji salikin di sini menuntut ilmu, menghafal Al-Quran sanawat bertahun-tahun hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk disebut nanti gelar ustad dan akan menjadi pemimpin dari pondok pesantren dan akan banyak mendapatkan istri-istri karena orang ini berilmu, maka akan banyak dari kaum muslimin ingin menikahkan dengannya. Maka tujuan tendensi dunia dini, please kita jauhkan. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan sifat buruk ini. Maka tidak cukup dengan ayat ini, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian, tidak dengan Al-Bukhari, dari Abi Hurairah. Salasah man awwal yus'aru finnar. Tiga jenis manusia yang dijadikan perdana masuk api neraka. Pembukaan dimasukkan kepada api neraka. Maka siapa mereka yang tiga ini? Panjang dan lama hadisnya jika kita menceritakan semuanya. Maka kita ikhtisar. Jika kita rujuk kepada hadis ini, semuanya mereka orang-orang yang beribadah asalnya. Pertama, mereka orang yang mati di perang, pertempuran. Yang kedua, mereka orang yang menginfakkan hartanya. Dan yang ketiga, mereka yang menuntut ilmu. Ketiganya dalam keadaan kebaikan, bukan preman, pelacur, pemakan riba, atau kafir musyrik, bukan. Mereka dari kaum muslimin. Dan mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini enggak terlalu jauh, cukup. Maka kita persingkat, didatangkan yaumul qiyamah ala ru'usil khalaik, di depan manusia. Orang yang tadi meninggal. Dikatakan liman qatalta, untuk siapa kamu mati? Dikatakan qataltu nafsi li ajlik ya rab. Aku terbunuh di medan perang karena untukmu, jihad fi sabilillah. Maka Allah yang mengetahui apa yang ada di lubuk hatinya. Kadzab, fakadzabuh, dan didustakan oleh yang lain, para malaikat dan yang lainnya. Maka dibongkar isi hatinya di depan seluruh manusia. Bal qatalta nafsak likai yuqal ala annaka jariun. Tidaklah kamu berperang bukan untuk tujuanku. Bahkan kamu berperang untuk partaimu. Partai politik. Bertemu di saat sedang pawai, maka minggir partai kamu. Partai kamu yang minggir. Akhirnya berperang untuk tujuan partai, promosi partai. Maka bukan untuk Allah. Ini contohnya. Ataupun dia membela dari hizbnya dengan bertempur dan mati konyol. Ataupun seperti para khawarij yang menganggap dirinya melaksanakan jihad, dibongkar nanti ternyata kamu bukan berjihad fisabilillah, tetapi berjihad fisabili ISIS, berjihad fisabili N11, mendirikan negara Islam Indonesia yang akhirnya bentrok dengan pemerintah, mengkafirkan pemerintah dikatakan tagut, dan membunuh brimob dan menculik dan membunuh aparat. Maka di sini bukanlah jihad, tetapi mereka al-khawarij, mereka disebutkan di dalam hadis Abi Umamah, asyarru qatla tahta adimis sama, mereka sebaik-baiknya bangkai yang dibunuh oleh kaum muslimin, kelompok al-khawarij. Dari lisan Nabi di hadis yang sahih dari Abi Umamah, mereka seburuk-buruknya manusia yang mati dari bangkai yang ada di muka bumi ini, bangkainya orang-orang khawarij. Maka dibongkar oleh Allah bahwa mereka yang pertama tidak berjihad untuk Allah tetapi untuk selain Allah. Waqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka semua manusia di zamanmu mengatakan kamu adalah pahlawan reformasi. Dari orang-orang Nasoro yang dulu melaksanakan reformasi dan menabrak dengan sengaja dari aparat dengan mobilnya, kemudian ditembak mati, pahlawan reformasi. Nanti akan terbongkar apa tujuannya. Untuk reformasi politik, kursi, dan dibiayai mungkin oleh siapa? Karena mereka hanya sekedar mahasiswa dan kufar kebanyakan, Trisakti dan sebagainya. Alhasil seperti itu nanti terbongkar. Mati untuk siapa? Dan begitupun yang kedua, didatangkan rajulun jawad, orang yang masyhur menginfakkan hartanya, kesukaannya membangun masjid dan membantu dakwah. Namun setelah selesai dari masjidnya, maka di dinding luar seperti tulisan prasasti tertulis, masjid ini dibangun oleh Fulan ibnu Fulan al-Fulani. Dikenang bahwa masjid ini adalah saya yang membangunnya, saya yang menginfakkannya dan sebagainya. Maka orang ini di hari kiamat, di depan seluruh manusia, ditanya oleh Allah, liman angfakta amwalak, li ajlik ya Rabb, aku menginfakkan hartaku untukmu wahai Allah. Maka dikatakan, la bal angfakta amwalak likai yuqal ala anaka jawad. Kamu menginfakkan harta kamu tidaklah untuk tujuan popularitas. Disebut jawad, dan kalimat jawad ala wazan fa'al. Maka di ilmi sharf, wazan fa'al adalah sighah mubalaghah. Dari orang-orang yang dermawan dinamakan jawad ala wazan fa'al, orang yang sangat dermawan. Laqad qila, dan orang telah menyebut kamu bahwa kamu adalah dermawannya dari kaum muslimin, dermawannya dari para salafiyin. Ya sudah, engkau masyhur dengan ucapan itu di dunia. Yang ketiga, para penuntut ilmu dan da'i-da'i ilallah. Maka dikatakan kepada para penuntut ilmu, liman ta'alam tal-Qur'ana wahafid tal-Qur'ana. Maka dikatakan, ta'alam tul-Qur'ana layali wan nahar li'ajlik ya Rabb, kadzabta fakadzabuh, didustakan oleh Allah dan didustakan oleh para malaikat, dibongkar oleh Allah. Bal talabtal ilma likay yuqal ala annaka syekh, ala annaka alim, ala annaka qari. Maka kamu menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan gelar dan sebutan di dunia, predikat-predikat seperti al-ustad, al-kabir, ataupun asyikh, ataupun ahlil kiraah, ataupun predikat apa saja yang baik, yang memudahkan dan melicinkan baginya untuk menjabat menjadi ketua ataupun pembina dari pondok pesantren. Maka kata Allah, laqad qila, dan orang menyebut kamu sebagai syekhul Islam di zamannya. Maka terbayang ya ibadallah, perbuatan yang tiga tadi adalah perbuatan kebaikan, bukan kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Namun karena tidak ada ikhlas, namun karena asas dari tujuan menuntut ilmu dan berjihad tadi bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka disebutkan oleh Allah di dalam hadis, oleh Nabi di dalam hadis, wa qad qila, dan kamu telah disebutkan di dunia bahwa kamu adalah orang yang dermawan dan kamu adalah orang yang alim, syekh, dan kamu orang yang berjihad sebagai the hero, pahlawan, pahlawan reformasi, pahlawan tanpa tanda jasa, bahkan gang-gang yang ada disebutkan dengan nama kamu, gang fulan ibnu fulan, gang saja, bukan jalan protokol. Al-muhim, ketiga orang ini yang melaksanakan kebaikan, maka dimasukkan kepada api neraka. Karena kebaikan yang tidak dilandaskan kepada ikhlas lillahi jalla wa'ala. Maka sekali lagi kami tekankan, please, para tulabul ilm di sini untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan please kepada para asatidah di sini, Ustaz Umar, siapa lagi? Mana itu? Ustaz siapa? Ustaz Hamzah dan ustaz-ustaz yang lain, agar, dan Ustaz Muhammad Pangkep, agar mulai dari sekarang introspeksi dan evaluasi. Untuk apa tujuan mengajar manusia di sini? Untuk Allah Jalla wa'ala. Maka kita semuanya membenahi diri, berevaluasi dan berintrospeksi untuk memperbaiki niat-niat kita. Dan nasihat masalah menuntut ilmu ini banyak. Maka waktu kami mungkin hanya sekedar 20 menit lagi. Maka kita ambil dari poin masalah penting dalam menuntut ilmu juga adalah al-amalu bil-ilm. Awas, ini yang kebanyakan dilalaikan dari para penuntut ilmu dan pengajar kepada kebaikan. Maka para penuntut ilmu duduk setia mendengar ucapan-ucapan ustadznya, if'alu kada wa kada, i'malu kada wa kada, qala ta'ala kada wa kada. Maka berbuatlah yang demikian dari ibadah. Allah berfirman, laksanakanlah yang demikian. Maka banyak ilmu, banyak pendalilan dari keutamaan-keutamaan ibadah yang dia ketahui, para penuntut ilmu di sini, dan dari pengajar itu sendiri disampaikan keutamaan-keutamaan dari peribadatan, namun kebanyakan dilupakan dari amal, konsekuensi dari ilmu tersebut. Maka ketahuilah ya ibadallah, ilmu syar'i di sini dia menginginkan konsekuensi untuk diamalkan. Berbeda dengan ilmu dunia. Jika ilmu dunia seseorang belajar di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan MIPA, kemudian dia mendapatkan pekerjaan, diterima di AKMIL, Akademi Militer, gak ada hubungannya belajar matematika dan ilmu pengetahuan alam. Maka dia masuk Akademi Militer lari-lari, membaca yel-yel dan membugarkan badannya, dan berenang 50 meter dengan satu nafas, dengan ransel dan sepatu larsnya dan senjata FNC SS1 buatan Pindad, buatan bapak kita. Bapak kita kerja di Pindad. Maka di sini tidak ada hubungannya apa yang dia pelajari dengan pekerjaan dia. Never mind, tidak masalah, karena itu ilmu dunia. Namun ilmu akhirah, belajar tentang perkara kewajiban puasa Ramadan kemudian tidak mengamalkannya, kewajiban sholat lima waktu dipelajari, fikih sholat, tidak pernah melaksanakannya, maka ini ada konsekuensi, ada ilzamat, ada keharusan. Maka permasalahan barang siapa yang menuntut ilmu syar'i tidak seperti menuntut ilmu duniawi, maka apa yang dia pelajari dan apalagi dia dakwahkan sebagai dai, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka akan menjadi bumerang yang kedua. Akan menebas lehernya. Jika dia lempar dan tidak bisa menangkap dengan baik dan benar, maka paling sedikit tangannya akan terpotong oleh bumerang yang dia lemparkan. Maka para penuntut ilmu, yang menuntut ilmu banyak tetapi tidak melaksanakan dari ilmu tersebut, apalagi para da'i-da'i yang menjadi singa-singa podium, bergetar podium dengan aumannya. I'malu sunnah, laksanakan sunnah ini. Sunnah ini termatikan. Di rumahnya dia tidak pernah melaksanakan sunnah tersebut. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah bahwa ini adalah haram. Menggunakan haram, mad arid li sukun. Haram. Bergetar podium dari aumannya bagaikan singa podium. Namun dia bukan di garda terdepan melaksanakan sunnah ini. Bahkan dia tinggalkan begitu saja. Maka mulutnya manis di podium, tetapi pahit dalam melaksanakan amalan-amalan. Maka ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, nasihat kami yang terakhir, yang kedua adalah, perbanyaklah mengamalkan ilmu dari apa yang telah diketahui. Hari ini mendapatkan ilmu tentang tadi, nasihat dalam menuntut ilmu dari ikhlas dan melaksanakan ilmu-ilmu yang dipelajari, laksanakan. Amalkan. Maka di sana banyak al-adillah yang menjelaskan bahwa Allah mencela orang-orang yang melaksanakan dakwah, mengajari manusia kepada kebaikan dan menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, namun lupa dalam pengamalan. Maka disebutkan di dalam pepatah Arab, wallahu a'lam, tidak ada sanadnya yang musnad yang sahih, al-alimu alladhi lam ya'mal bihi kasajaratin bila simar. Bahwa seorang alim, seorang da'i yang mengajak manusia untuk melaksanakan amal-amal soleh dan dia lupa atas dirinya, dia tidak ada di garda terdepan dalam melaksanakan amal-amal dengan ilmu tersebut, justru dia berada di belakang dan malas, maka seperti pohon yang tumbuh besar tetapi tidak ada buahnya. Mendinglah permisalan ini. Namun Allah Jalla wa'ala telah banyak mempermisalkan dari perkara-perkara yang buruk, seperti di dalam ayat Al-Quran, masalul ladina hamilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Allah misalkan kepada para pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka mempunyai ilmu, memberikan targhib kepada manusia untuk melaksanakan amalan dan memberikan targhib agar manusia menjauhi keburukan ini. Walakin yansa nafsahu, lupa atas dirinya, maka dilakobi oleh Allah kamatsalil himar yahmilu asfara. Maka mereka bagaikan himar. Di Indonesia tidak ada himar, di Arab banyak. Maka dipermisalkan oleh Allah seperti dangki. Dan dongki ataupun himar di Arab dijadikan maskot untuk kebahlulan, untuk binatang yang paling stupid, binatang yang paling bodoh, maskot dari kebodohan untuk hewan. Kalau di Indonesia utak udang, maka lebih mending udang ataupun lobster ataupun cancer, kepiting. Namun di Arab semua itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan himar, keledai, maskot dari kebodohan. Maka di sini disebutkan di Al-Quran akhirnya dengan lambang maskot keledai, himar, donkey. seperti keledai yang membawa di atas punggungnya asfara, kutub-kutub yang berat dia bawa, namun dia tidak faqih apa yang ada di dalam kitab tersebut. Maka begitulah pendeta-pendeta orang-orang Yahud, yang mana mereka membawa dari Taurat dan mengetahui dari bab-babnya, namun mereka tidak mengamalkan, seperti dangki yang membawa di atas punggungnya kitab-kitab yang berat, namun tidak mengetahui apa isinya dan apa amalannya. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran, di Al-Baqarah dan di surat As-Saff, Allah berfirman, Atamurunan nasa bilbir watangsauna angfusakum wa antum tatlunal kitab. Tatlunal kitab, hams. Afala ta'qilun. Maka apakah kamu memerintahkan manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan kamu meninggalkannya lupa atas diri kalian? Wa antum tatlunal kitab, dan kamu mengetahui ilmunya dengan membaca Alkitab, namun tidak mau melaksanakannya, maka mana akal-akal kalian? Dan Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu mala ta'lamun mala ta'malun mala taf'alun. Maka kabura maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun, sangat besar kemurkaan Allah di mana kamu hanya mengajak kepada kebaikan dan kamu lupa atas apa yang kamu tinggalkan tadi. Maka di sini menjadi ayat-ayat pendalilan, haruslah consequence between knowledge and the action. Haruslah ada keselarasan, harus ada consequence antara ilmu dan amal. Maka orang yang mengajari kepada ilmu harus mengamalkan, itulah dari ilmu syar'i. Maka di dalam hadis banyak pula, kita cari hadis-hadis yang lebih kuat, disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibn al-Harith, ini yang pertama. Maka disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah yulqa fin nar fatandaliqu aqtaba batni, bahwa di hari kiamat kelak, in the hellfire, di api neraka, kisahnya di api neraka, di api neraka tempat orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan kaum muslimin min ahlil kabair, yang sementara masuk api neraka, tidak forever in hell. Maka di saat di api neraka yang berkumpul orang-orang neraka di adab, yulqa finnar, dilemparkan seorang muslim kepada api neraka. Maka disebutkan orang ini dibanting, dilempar kepada api neraka, keluarlah usus-ususnya. Maka berkumpullah, yajtami'u alaihi ahlun nar, semua penduduk neraka melihat orang muslim dan dia adalah da'i, bukan orang sembarangan. Maka berkumpullah penduduk api neraka karena beberapa perkara. Pertama, berkumpul karena heran, kok orang ini yang dulu mengajak kepada kebaikan bersama kami di api neraka. This the first, yang pertama. Dan yang kedua, asyadda azaban, diadab dengan sangat keras. Yulqa finnar fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru firaha kalhimar. Maka dia dilempar, dibanting kepada api neraka, keluar ususnya. Maka dari ususnya ini menjadi poros. Dia berputar-putar dari poros ususnya, seperti kalau disebutkan di hadis ini, kalhimar. Dan itu kita saksikan di Yaman, dan ikhwah yang sudah belajar di Yaman mungkin pernah melihat, kami melihat di Maghrib, dan juga di Hadramaut penggilingan dari sesem ataupun minyak simsim ataupun minyak wijen. Maka wijen itu digiling, dan penggilingan mereka yang manual dan yang sederhana gratis dengan keledai ataupun dengan binatang apa saja, sapi, kuda. Maka keledai ini ditutup matanya, dipikirnya telah berjalan kiluan ribuan kilo, padahal berputar di kamar tersebut di pabrik penggilingan. Poinnya adalah si himar ini berputar dan ada tonggak kepada poros, paham ya, berputar di sini. Maka seperti itu dilempar kepada api neraka. Maka penduduk api neraka berdatangan kepadanya dari dua perkara tadi. Pertama, orang ini masyhur da'i ilallah, da'i sejuta umat. Tidaklah jika dia memberikan muhadarah berkumpul manusia kepadanya. Dan yang kedua, didatangi dikarenakan ashaddal adab, adabnya sangat perih, sehingga didatangi oleh penduduk api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis, "Mabika ya fulan, apa yang terjadi dengan kamu wahai fulan? Alasta ladzi ta'murna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, fa kaifal an anta ma'ana finnar?" Hah, apa yang terjadi? What happened with you? Apa yang terjadi denganmu? Kamu dulu di podium-podium bagaikan singa-singa yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kami di sini masuk api neraka karena tidak mengikuti perintah dan anjuran kamu. Maka ternyata kamu juga mampir kepada api neraka seperti kami. Hey you, sleepyhead, orang bangun, yang tidur di bangunan, boom. Anta, kamu yang tidur, berdiri. Maka di sini disebutkan bahwa kamu dulu mengajak kami kepada kebaikan dan kami enggan, maka kami di neraka. Ternyata yang menyuruh kepada kami kepada kebaikan di api neraka juga, dan lebih dahsyat adabnya dari kami. Maka dikatakan oleh orang ini yang mengakui apa yang terjadi dulu dari kamuflase sebagai seorang da'i, "Naam, amurukum bil ma'ruf wala atih, wa anhaakum 'anil munkar wa atih." Tentu aku dulu mengajak kepada kalian agar melaksanakan kebaikan, dan aku di garda yang paling akhir, tidak pernah aku melaksanakan kebaikan tersebut. Biar orang-orang yang melaksanakan kebaikan, dan aku berleha-leha di belakang tidak melaksanakan kebaikan. "Wa ana anhaakum 'anisyarr," dan aku melarang kalian dari kemaksiatan, kebidahan. "Dan aku di garda terdepan melaksanakan maulid nabi, melaksanakan kebidahan, melaksanakan tahlilan, fulus ketir, atau melaksanakan kemaksiatan dari syahwatku. Itulah profil aku. Di dunia menjadi public figure, dai kondang, dai sejuta umat, populer. Namun hakikatnya itulah keadaanku. Dan kamu persaksikan sekarang kalian bahwa aku di sini di api neraka, inilah hakikatku. Tidak ada konsekuensi antara ilmu dengan amal." Maka akhirnya terjerembab dengan kolkolah dan terpuruk dengan hams. Maka orang ini masuk kepada api neraka. Inilah permisalan-permisalan yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan masih banyak. Seperti hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab khusus Iqtidha Bainal Ilm Wal Amal. Keselarasan, konsekuensi antara ilmu dan amal, disebutkan dari hadis Abi Umamah, Ibnu Abbas dan yang lainnya yang bisa naik kepada Sahih Ligoirih. Al-alim alladhi yudhi'u linnas walam ya'mal bihi kamathali siraj yudhi'u linnas wa yuhrik nafsah. Permisalan yang sangat mengerikan, bahwa dai penuntut ilmu yang mengajari manusia kepada cahaya, maka dai kondam ini mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, baik, menyebabkan manusia mengetahui jalan yang hak dari yang batil, mengetahui mana yang sunnah dari bid'ah, dari kuar-kuarnya ini, maka dia yudhi'u linnas, dia bagaikan pelita bagi manusia. Namun sayang, yuhrik nafsahu, di mana dia bagaikan pelita lilin, maka lilin ini kita nyalakan, disimpan di jalan yang berlubang, semua orang akan bersyukur kepada lilin ini, karena lilin ini aku tidak terperosok kepada lubang yang ada di jalan ini. Diberikan lentera lilin. Namun nasib lilin ini, yang mana manusia dan hewan di malam hari tidak terperosok kepada lubang tersebut, namun lilin ini miskin, terbakar. Maka dari sumbunya dan dari lilinnya terus menerus ke bawah sampai hilang parafin, habis parafin menjadi asap. Maka itulah nasib lilin di dalam hadis ini, mereka da'i ilallah. Bahwa da'i ilallah dan para penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kama tsali siraj, seperti lilin-lilin yang menyebabkan manusia selamat jalannya. Manusia-manusia awam masuk kepada surga, tapi dia masuk api neraka karena terbakar di api neraka. Hadis ini hadis yang sahih. Dan masih banyak yang lain kita ikhtisarkan meskipun dengan athar yang jauh. Athar dari itba' at-tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Waqi', siapa Waqi', Ibnul Jarrah At-Tinin yang digelari dengan sang dragon, sang naga, dari gurunya Ibrahim. Maka dikatakan bahwa guruku mengatakan, kunna nu'inu al-ilma bil-hifd. Kunna nu'inu al-ilma au nu'inu al-ilma al-hifd bil-amal. Bahwa kami dulu membantu untuk menghafal ribuan hadis, haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah anin Nabi, ribuan hadis, karena mereka para itba'u tabi'i mempunyai sanad-sanad kepada Nabi. Maka kami dulu untuk membantu menghafalkan ilmu hadis-hadis yang banyak tadi bil amal, cara sukses bagi kita penuntut ilmu agar terus ilmu itu tidak hilang, bahkan dengan sanad kita hafal, dikeluarkan ashabu sunan, di sanadnya ada fulan ibnu fulan dhaif, di sanadnya ada fulan ibnu fulan saduq hasanul hadis, dan seterusnya, dibantu dengan amal. Maka dulu para salaf barakallahu fikum menghafal ribuan hadis. Bagaimana menghafal ribuan hadis ini? Haddatsana fulan an alan, dibantu dengan diamalkan, dan itu adalah cara yang jitu. Dan ini hubungannya dengan kita, agar kita yang mempunyai ilmu karena belajar tidak lupa, maka diamalkan. Dan itu prakteknya. Maka kita di Darmasraya, di masjid kami Mukbil Al-Wadi'i, kita melaksanakan sunnah menggunakan sandal. Maka kita hafal hadisnya. Setiap kita melaksanakan Jum'ah misalnya, datang orang awam juga, kita sebutkan dalilnya. Silakan sholat dengan sandal. Kama sabata fi sunan Abi Daud an Shaddad ibn Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Diriwayat wan Nasara. Dari Shaddad ibn Aus diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandalnya. Hafal. Diriwayatkan oleh siapa? Siapa sahabatnya? Bagaimana lafadznya? Kenapa? Nu'inu al-hifd bil amal. Kami membantu menguatkan hafalan kami dari hadis-hadis yang banyak karena dengan mengamalkannya. Dan begitu pun di saat setelah sholat, ini pun pelajaran untuk kita semua, bahwa kita setelah sholat membaca azkar-azkar dengan suara yang tinggi. Maknanya tidak mesti berteriak, tetapi diangkat suaranya. Maka untuk menyelisihi masjid awam, tidaklah masjid sunnah itu di mana masjid awam mereka membaca zikir-zikir dengan kur bersamaan antara imam dengan makmum yang mengganggu orang sholat dan panjang dan lama dan dibantu dengan doa dan tahlil la ilaha illallah la la illallah semua berisik dan sebagainya. Kemudian masjid sunnah ingin menyelisihi dari masjid awam juga harus dengan ilmu. Maka bukannya di masjid awam berisik, imamnya menggunakan mikrofon dengan keras membaca zikir dan kur diikuti oleh para makmumin. Maka kalau begitu dipikirnya sunnah di dalam masjid-masjid sunnah setelah salam, maka kebanyakan assalamualaikum warahmatullahi silent, dijadikan bagaikan HP yang silent, hanya mana suara zikir. Kan menyelisihi masjid awam. Kita bukan masalah menyelisihi masjid awam dengan kebodohan, dengan ilmu juga. Emang bagaimana? Ada di dalam hadis bahwa kita melaksanakan zikir-zikir itu dengan suara yang tinggi. Tidak maknanya masjid sunnah kemudian setelah salam hening. Kemana orang-orang? Dan sebagainya. Maka di dalam hadis dan poinnya yang kita sebutkan di sini, kenapa kita hafal di sini? Karena diamalkan. Maka nu'inu al-hifdz bil amal. Kita menghafal hadis-hadis dengan sanad, dengan siapa sahabatnya, dikeluarkan oleh siapa? Karena amal. Karena mengamalkan sehingga ingat. Maka kita katakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapa sahabatnya? An Ibn Abbas. Berkata Ibn Abbas, bi anna raf'a saut ba'da salawat kunna fi ayam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mengangkat zikir dari doa-doa setelah salawat lima waktu seperti astagfirullah, astagfirullah tiga kali di hadis Sauban dan di hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga hafal karena diamalkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban dan Aisyah dari dua sahabat. Disebutkan bahwa karena Rasulullah SAW idza inqadha min salatihi yastaghfir thalathan. Bahkan diriwayat Sauban bagaimana istighfarnya itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita hafal dengan lafadz-lafadz di beberapa riwayat. Kenapa? Karena diamalkan. Maka al-amal yu'inul hifdz. Para salaf dulu mengamalkan untuk menjaga hafalan. Maka di sini di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa mengangkat suara dalam zikir itu ada di zaman Nabi, kata Ibnu Abbas. Maka di dalam hadis yang lain, di riwayat yang lain, kita hafal juga dengan riwayat yang lain karena diamalkan. Berkata Ibnu Abbas, kunna la na'lam, kunna la na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbirat. Kami tidak mengetahui dulu bagaimana selesainya Nabi dari salam, assalamualaikum, tidak terdengar. Karena tidak ada mikrofon dan masjid Madinah sudah mulai banyak orang-orang datang kepadanya. Maka Nabi tidak terdengar inqidha' as-salah, salamnya itu, illa bitakbirat. Dan kalimat takbirat, jamak. Kecuali dengan takbir-takbir yang tinggi, kata Ibnu Abbas. Maka para sahabat dan Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana. Tidak kur. Bergaung semua orang bertakbir. Maka ini menjadi pendalilan bahwa masjid sunnah tidaklah dia itu kemudian harus silent, harus diam, hening, hudu setelah salawat, tapi zikir-zikirnya diangkat. Takbirat dan juga tasbih, tahmid. Maka ini dari sunnah. Kenapa kita mengingatnya? Karena kita amalkan. Dan sholat dengan sandal, kenapa hadisnya sampai kita ingat sahabatnya Syaddad ibnu Aus, diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil di kitabnya yang berjudul Masru'iyati Sholati Bin Ni'al, dan oleh Al-Albani juga di sifat sholat Nabi. Kenapa kita sampai hafal seperti ini? Karena diamalkan. Maka oleh sebab itu, wahai tulabatul ilm dan da'i ilallah, jika kalian ingin menghafalkan bahkan dengan sanad, amalkan. Karena ini akan menjadi hujah. Di saat kita mengamalkan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan para santri dan orang-orang. Jika ditanya, afwan Ustaz, tadi Ustaz mengamalkan ini dan itu, mana dalilnya? Qala Rasulullah, ahrajahu fulan an fulan. Sahih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bertanggung jawab. Dia sebagai da'i melaksanakan amalan. Kemudian di saat ditanya, dia tahu sumbernya. Maka dulu salaf, nahnu nu'inul ilma bil amal. Kami dulu menjaga ilmu-ilmu kami dengan hafalan sanadnya. Man sahabiyuh wa man akhrajah. Siapa sahabatnya, dikeluarkan oleh siapa? Bil amal. Dengan amal. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Inilah yang bisa kita berikan. Maka kita hanya belajar 10 menit setelah 1 jam. Wa naktafi ilahuna wa barakallahu fikum. Silahkan duduk. La ta'ud. Jangan diulang lagi.